Konsultasi Syariah. Hukum mengucapkan iblis laknatullah. Pertanyaan, iblis itu memang terlaknat. Lantas bolehkah kita mendoakan dasar iblis laknatullah, setan laknatullah? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Iblis dan bala tentaranya berusaha keras mengajak manusia menjadi penghuni neraka bersamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fatir ayat 6. Dari sinilah kemudian muncul dorongan untuk melaknat iblis, karena memang mereka makhluk yang pantas mendapat laknat. Namun, ada hadis sahih yang menerangkan larangan melaknat atau mencela iblis. Hadis tersebut bersumber dari seorang sahabat yang menceritakan pengalamannya saat membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu unta beliau terpeleset. Maka aku berkata, celaka setan. Nabi pun menegurku, jangan katakan celaka setan. Jika kamu katakan demikian, setan akan membesar sampai sebesar rumah. Setan akan berkata, dengan kekuatanku. Akan tetapi ucapkanlah Bismillah, karena jika kamu mengucapkan Bismillah, setan akan mengecil sampai menjadi sekecil lalat. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Hadis ini menunjukkan makruhnya ucapan laknat kepada iblis atau setan. Setidaknya karena dua alasan berikut. Satu, ucapan laknat atau yang semisalnya akan membuat setan makin percaya diri. Dia mengira bahwa peristiwa yang menimpa kita karena sebabnya. Dua, setan adalah makhluk terlaknat tanpa perlu kita laknat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inathan atau berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terlaknat. Quran Surat An-Nisa ayat 117. Sementara suka mengucapkan laknat bukan sifat orang mukmin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan pula orang yang keji atau buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan yang lainnya. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah saat beliau menjelaskan mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencela setan. Seorang jika melaknat setan, dia telah melaknat sesuatu yang telah dilaknat tanpa perlu dia laknat. Ucapan yang semisal laknat seperti semoga Allah menghinakan setan, semoga Allah memperburukmu wahai setan. Ucapan seperti ini akan menyenangkan setan. Dia akan berkata, manusia tahu kalau kejadian yang menimpanya karena sebab kekuatanku. Tentu ini akan menolong setan dalam menggoda manusia. Sehingga ucapan semacam ini sama sekali tidak bermanfaat. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi arahan saat setan menggoda manusia untuk berzikir kepada Allah, mengucapkan namanya, yaitu dengan ucapan Bismillah, atau berlindung kepada Allah dari godaan setan, yaitu berta'awud. Ini justru lebih bermanfaat dan membuat setan jengkel. Zadul Ma'ad. Ucapan yang lebih manfaat. Saat setan menggoda, akan lebih bermanfaat jika kita ucapkan 1. Bismillah, seperti diajarkan dalam hadis di atas. 2. Atau mengucapkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena Allah telah memerintahkan, dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar dan mengetahui. Quran Surat Fussilat ayat 36. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.